Mitra Bisnis, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun depan menetapkan kebijakan baru yang tidak membolehkan siswa SD tinggal kelas. Pemerintah juga menghapus penerapan ujian nasional untuk tingkat SD. Penerapan kebijakan ini membuat pro kontra. Pemerintah di satu sisi bertujuan memotivasi siswa meningkatkan potensinya, tapi ada protes dari kalangan guru. Jika siswa dipaksa naik kelas, nantinya akan menyulitkan anak itu karena materi pelajaran semakin sulit. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan akademisi dan pengamat pendidikan Haidar Bagir. Pak Haidar, apa komentar Anda soal ini? Sebetulnya kebijaksanaan untuk meniadakan anak tidak naik kelas ini policy yang sudah banyak dipakai di semua negara-negara maju. Ya, kalau kita pergi ke Amerika atau ke berbagai negara di Eropa, mereka nggak kenal anak nggak naik kelas itu. Jadi anak itu naik kelas, nah, meskipun memang kalau di negara-negara dengan liburan panjang, ya seperti di Amerika ada summer dan lain sebagainya, itu anak-anak itu mendapatkan semacam disinsentif. Kalau dia tidak bisa atau tidak serius mengikuti pelajaran di kelasnya, itu mereka nanti di waktu liburan panjang summer itu, mereka harus masuk ke sekolah. Nah, tapi policy itu sudah biasa. Alasannya, sebetulnya sebagian besar kalau anak itu nggak bisa ngikutin pelajaran, itu kesalahannya sebetulnya terletak pada sekolahnya gitu ya. Kok bisa ada anak yang gagal dimotivasi, atau mungkin gagal dibuat mengerti tentang pelajaran-pelajaran gitu ya. Nah, jadi ada baik buruknya, ada mudaratnya, ada maslahatnya. Orang masih melihat meskipun kebijaksanaan tidak ada anak tidak naik kelas itu mungkin ada mudaratnya, maslahatnya masih lebih baik. Maslahatnya ya pendidik bekerja lebih keras, sekolah memperbaiki diri, ya. Kemudian juga menghindari kemungkinan anak merasa secara psikologis tertekan karena nggak naik kelas. Di samping juga ada berbagai prinsip yang lain bahwa anak itu memang bakatnya beda-beda, ya. Kenapa sampai seorang anak tidak naik kelas? Misalnya katakanlah ada anak dengan disability, katakanlah anak autis atau anak Down syndrome, ya. Kalau mau dipaksa tinggal di kelas 5 tahun pun dia nggak bakal bisa ngikuti pelajaran. Jadi lebih baik dia dinaikkan, dicari bakat-bakatnya, dicari kecerdasan spesifiknya, karena kecerdasan itu bersifat majemuk. Jadi ya tetap dibantu pada bidang-bidang yang dia mundur, tapi kemudian dicari bakatnya, kecerdasan spesifiknya, dan dikembangkan di situ. Karena seorang anak itu bisa sukses, tidak mesti jago di semua pelajaran, cukup dia memiliki satu keahlian tertentu yang dia bisa unggul di situ, dia bisa sukses. Gak mesti semua matematiknya bagus, fisikanya bagus, musiknya bagus, olahraganya bagus gitu ya. Nah, jadi ada banyak pertimbangan, cenderung setuju pada pertimbangan itu ya. Meskipun seperti saya katakan ada mudaratnya, tapi dicoba dicari penyelesaian mudaratnya kasus per kasus. Lalu bagaimana dengan komentar hal ini akan menyulitkan anak itu sendiri, Pak? Harus ada sistem remedial namanya ya. Jadi pemerintah Indonesia ini sebetulnya dengan anggaran yang begitu besar itu harusnya bisa menciptakan sistem yang menjadikan anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang terbaik sehingga tidak tertinggal. Ada sistem yang disebut remedial ya. Ada sistem remedial itu artinya anak-anak itu dibantu untuk mengejar ketertinggalannya. Tapi kalau memang dia punya disabilitas ya, punya keterbatasan dalam bidang tertentu, ya dibantu kayak apapun nggak bisa dia ngejar. Dan kalau dipaksakan akhirnya dia nggak naik kelas ya, seperti saya katakan bertahun-tahun nggak bisa naik kelas. Padahal kan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Anak yang saya bilang autis, yang komunikasi pun nggak bisa, anak ADHD, anak Down syndrome, itu kan semua punya hak mendapatkan pendidikan. Kalau diterapkan policy anak yang nggak bisa kejar ketertinggalan harus tinggal kelas, anak-anak itu akan selamanya tinggal kelas. Nah, jadi ini ada persoalan juga pendidikan inklusi yang menerima anak dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi sekali lagi saya tidak mengatakan policy ini tidak ada mudaratnya. Semua keputusan di dalam hidup itu adalah pilihan. Mana yang lebih besar? Manfaat atau mudarat? Kalau orang kemudian mengkritik, oh ini mudaratnya begini-begini. Nggak ada sesuatu pun dalam hidup itu, nggak ada mudaratnya. Sehingga bisakah kita memilih mana yang manfaatnya lebih besar, mana yang mudaratnya lebih kecil. Nah, menurut saya meskipun ada mudaratnya, ini manfaatnya lebih besar. Dan mudaratnya diatasi dengan kasus per kasus, termasuk memberikan remedial dan lain sebagainya. Demikian akademisi dan pengamat pendidikan Haidar Bagir. Saya Wendy Lim.